Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gondelan kelambine Kanjeng Nabi, gondelan syafaat Kanjeng Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harithun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa'in tawallaw fa'kul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltum wa huwa rabbul arsyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa Allah. Ini tadi kalau disebut musik, ya musik. Disebut lagu, ya lagu. Di misalnya ini kan ada notasinya, ada solmisasinya. Misalnya Sidina Nabi, Sidina Nabi itu apa? La, la po sol po ramu deng aku. Notasinya mi. Mi. Ah. Nah, jadi itu dipelajari sebagai musik bisa, pelajari sebagai lagu bisa. Dicari genrenya juga bisa. Genre itu jenis atau periodiknya. Tapi kita tadi bukan bernyanyi. Kita tadi sedang mengusahakan supaya kita bertempat di tempat yang tepat dalam kehidupan ini. Seperti sukun. Sukun itu kan unsurnya kan sin, kap, nun. Jadi sukun itu insya Allah ditempatkan oleh Tuhan di suatu tempat yang memang tepat untuk semua yang bekerja di situ, sehingga memang sudah ditunggu Allah dengan kesejahteraan dan rahmatnya. Jadi kita ini juga sedang mencari sakinah. Kenapa? Karena ini kan urusan sangkanparan, Mas Elmi. Ini urusan hulu hilir. Kan harus jelas dari mana dan tujuannya kemana. Itu namanya sangkanparaning dumadi. Itu namanya hulu hilir. Itu namanya innalillahinya jelas, wa ilaihi rajiunnya harus jelas. Itu hidup. Ya kalau tidak jelas kan nanti kita cuman muter-muter di tengah jalan, tahu mau kemana, tidak tahu asalnya dari mana. Nah, karena kita ini harus hulu hilir, harus sangkan paran. Dari awal ada menjadi sampai ke tujuannya itu kan harus ada pedoman yang jelas. Maka acara kita pada malam hari ini dan menganut satu semacam idiom yang sudah sangat populer, yaitu gondelan klambine Kanjeng Nabi. Nah, klambine Kanjeng Nabi itu kan sebenarnya kan simbolisme atau yang dimaksudkan adalah syafaatnya syafaat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk sampai ke tujuan itu kalau kita enggak bareng Kanjeng Nabi belum tentu sampai. Yeah. Bahkan untuk supaya nanti kan tujuan kita nanti itu ke Allah ya. Dengan permaafan ke apa kesejahteraan, ketemawanan dan rahmatnya, kita mungkin tidak akan bisa sampai ke sana kalau kita tidak bareng Kanjeng Nabi. Makanya kita berjalan ke tujuan itu dengan gondelan klambine Kanjeng Nabi. Nah, ini kan harus kita pahami piye to larah-larah iki, piye iki asal usule piye. Kan gini, kan manusia kan enggak bisa bikin tembakau. Manusia enggak bisa menanam, dia bisa menanam tembakau tapi asal usul tembakau kan tidak dari manusia, kan itu Tuhan kasih. Ya. Juga pohon yang lain, juga gunung, juga laut, juga air, juga udara, semua itu kan ada yang bikin. Nah, termasuk kita manusia kan dibikin oleh Yang Maha menciptakan. Nah, di antara semua ciptaan itu, Dia memudahkan hidup kita semua para makhluk Allah ini dengan didatangkan yang namanya Kanjeng. Yang tadi ayatnya kita baca, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Mas Helmi bisa membaca artinya, Laqad ja'akum, supaya Doni paham. Laqad ja'akum. Kami telah mendatangkan kepadamu, kepada kalian, seorang rasul, utusan saya. Dan rasul itu berasal dari kalangan kalian sendiri. Artinya dari sesama manusia. Ora gendruwo, ora dewa, ora macam-macam itu. Min angfusikum, dari sesama manusia. Azizun alaihi ma'anitum. Terus utusannya Allah yang namanya Muhammad itu punya, dirumuskan oleh Allah, dia selalu tidak tega hati kalau melihat penderitaan kalian, penderitaan umat manusia. Azizun alaihi ma'anitum. Maka definisi sifatnya Muhammad dari Allah ini kalau bisa menjadi setup kita. Jadi kita itu bikin perusahaan, kita membantu orang, kita sekolah, apapun saja dalam hidup ini, semua asal-usulnya adalah karena kita tidak tega kepada sama manusia, tidak tega kepada alam, tidak tega kepada binatang, maka kita mencari ilmu untuk menyelamatkan mereka semua, untuk menjahterakan mereka semua. Ya azizun alaihi ma'anitum. Terus harisun. Ya. Harisun itu artinya sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Kemudian penyantun dan penyayang terhadap orang lain. Wabil mu'minina ra'ufur rahim. Jadi sifat Allah ra'uf itu maha maha loman nek saya menyebut. Maha Allah itu maha loman lah. Nek ora loman ketoke ya mesti mudar kowe. Tapi karena Allah dermawan murah hati. Apa meneh ndelok tatone kowe ngoke ya to. Aku nek Gusti Allah ora ra'uf, ora loman. Ora masuk ketoke ya wis ora ning kene kan. Nah, sifat Allah Ra'uf dan Rahim itu dinisbahkan atau dirasukkan, dimahkotakan kepada karakter Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bil mukminina ra'ufur rahim. Alaikum bil mukminina ra'ufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallah. Kalau ada wong sing ngeyel, sing ngenyek, sing meremehkan, kue rasa uwel, rasa macam-macam, rasa bingung. Faqul wis gari kue ngomong hasbiyallahu la ilaha illallahu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Di dalam rumusan yang lain kan kita mengenal hasbunallah wa ni'mal wakil, terus ada lagi di ayat lainnya ni'mal maula. Jadi nek ana apa-apa kowe dinyek wong, kowe ora dianggap wong, ora masalah. Kowe cukup hasbiyallah atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Gari ngono tok wis ben wae, rasa bingung-bingung. Nah, jadi kenapa kok kita gondelan kalon ning Kanjeng Nabi lah ben iso selamat tekan kono? Karena yang kita gondel itu bukan kelambi dalam arti fisik, tapi yang kita gondel adalah syafaat. Nah, syafaat itu semacam kalau bahasa sekarang hak prerogatif. Hak khususnya Rasulullah yang dikasih oleh Allah, yang diberikan kepada siapapun yang lain. Jadi gampangannya kolusi lah. Jadi misalnya ngene, nek kowe kepengin wader ya. Mongko sing usaha wader itu Saryanto. Nggih. Nah, kowe bojomu mam kudu cedak-cedak karo Bu Saryanto. Supaya gampang nek arep pesen water. Water gitu. Kowe butuh kolusi dengan Bu Saryanto supaya nek pesen water gampang. Jadi kita itu dikasih bahan atau sumber atau apa jalan untuk memudahkan sampainya kita di surganya Allah nanti, yaitu dengan anggar kowe bareng karo Kanjeng Nabi karo Muhammad, kowe tak terimakan itu. Nah, ada banyak janji-janji, ada banyak rumus-rumus Allah itu namanya kolusi toh. Nggih. Namanya kolusi tadi. Nek kowe mengandalkan kelakuanmu dhewe, sok-sok kowe diadili malaikat, njur diudani awakmu, njur diketokke patomu sak awak ya to. Tekan gon-gon sing ora-ora barang kuwi ya to. Yang kowe kan ada kemungkinan tidak lulus. Ning anggar kowe karo Kanjeng Nabi. Nah, karo Kanjeng Nabi itu kan bisa macam-macam. Jadi misalnya kenapa kita selawatan tadi? Kita bikin aransemen serius ya. Kita bikin lagu serius, kita memahami musik, dan kita memperindah semua nomor musik kita tadi. Tapi kan tujuannya itu untuk syafaat. Maka syairnya itu syair yang urusannya menghadirkan Muhammad. Jadi bagaimana supaya dapat syafaat? Ya, hadirkan Muhammad ke dalam hidupmu. Cara menghadirkan adalah ya menjalankan nilai-nilai yang diajarkannya, atau selalu menyebut-nyebut namanya, kan gitu kan. Wong Allah saja innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Gusti ya, Allah karo malaikat we selawatan nang Kanjeng Nabi. Apa meneh awake dhewe mung kira-kira kaya ngene. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mula awake dhewe selawatan karo Kanjeng Nabi. Kuwi urusane ora karier musik ora. Nggih. Ora menciptakan tren musik ora. Urusane ora remeh-remeh ngono. Urusane adalah supaya kita selamat, supaya kita diterima oleh Allah. Itu namanya gondelan kelambi ini Kanjeng Nabi. Tadi angger kowe karo Kanjeng Nabi kan ada ayatnya Mas Helmi, ada ayatnya. Kowe Gusti Allah ki ora nesu, ora nyiksa kowe, ora ngukum kowe, ora ngekei adab nang kowe angger Muhammad karo kowe. Nah, carane Muhammad karo kowe kan kowe iso bareng pas ning arep ning akhirat bareng sak rombongan utawa kowe nggawa jiwa ajarannya Muhammad. Ya berarti ada Muhammad pada dirimu, atau kamu bersolawat, mau memuji Rasulullah, mensyukuri adanya Rasulullah sebagaimana Allah sendiri yusalluna ala nabi kan gitu, maka akan mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk diterima di akhirat di surganya Allah kan gitu. Nah, Allah sendiri berjanji wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah ada dua apa pasal dari Allah. Tuh. Allah tidak akan mengazab atau menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidak pula Allah mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar. Jadi kalau kita meresponnya secara teknis misalnya untuk berdoa dan wiridan ya wis, ternyata faktornya dua untuk supaya Allah itu enggak marah sama kita. Marah itu macam-macam, iso ora dikei rezeki, iso ora dikei bojo lambat ning kei bojo misalnya kaya imam kuwi gitu kan. Ya upama ya, itu kan mergo biyen selawatane telat ya. Ya. Itu ya. Jadi pamakan Allahu liyu'adzibahum artinya Gusti Allah ki ora nyiksa kowe, ora mengadab kowe. Mengadab itu kan tidak memberi rezeki, mateni cepet, njupuk nyawane cepet, apa keluarga tidak baik dan seterusnya, macam-macam bentuknya gitu ya. Tapi pokoknya janjinya Allah, pokoknya anggar kowe karo Muhammad, kowe ora tak siksa, kowe ora tak kei hukuman macam-macam gitu loh. Jadi enak banget kuwi. Kenapa kita selawatan? Karena itu yang namanya gondelan kelambine Kanjeng Nabi. Kalau kita ndak punya Kanjeng Nabi terus gondelan kelambine sapa? Lah saiki ada gondelan kelambine iblis, gondelan kelambine Nyai Roro Kidul, gondelan kelambine Nungkawi, gondelan kelambine dukun-dukun dari Solo, Jogja atau dari manapun gitu kan. Nah, kita gondelan kelambine Kanjeng Nabi artinya kita melakukan berbagai macam hal supaya kita punya sertifikat syafaat. Sebaiknya SK, bukan SK, apa, kita punya kartu vaksin lah. Kartu vaksin syafaat ya. Kita sudah punya kartu vaksin karena sering selawatan dah menghormati semua nilai-nilai yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi dan sehari-hari, maka kita pegang kartu vaksin neraka. Vaksin yang membuat kita tidak masuk, tidak masuk neraka karena sudah punya vaksin syafaat itu. Kira-kira ngono iso ya? Jadi terus ternyata dua rumusnya, siji sing ora diadab, siji sing bareng Muhammad, urip bersama Muhammad itu bisa bersama secara fisik, bisa menjalani apa namanya karakternya Rasulullah, ajaran Allah, nilainya Rasulullah, bisa memuji-muji Rasulullah, bisa menyatakan cinta terus kepada Rasulullah. Itu kan berarti namanya, jadi kehadiran Rasulullah kan macam-macam, ada hadir fisik, ada hadir kultural, ada hadirnya, ada hadir macam-macam, jadi huduriyah kan gitu kan. Terus nomor dua istighfar. Makanya saya konco-konco nek piye-piye kan minta kowe nek bar salat ki kok selawat ping 9. Kok ping 9? Ya mosok ping 10 ya sing enak ki 9 gitu ya. Nggih. Terus istighfar ping 9 bar kuwi njaluk nang Gusti Allah apa wae. Ah imam kuwi biyen ngono, istighfar ping 9 salat ping 9 njaluk bojo pas nang Hong Kong dikeki. Istighfare nang Hong Kong. Ning pesawat. Terus itu ada beberapa ayat yang sudah saya mintakan kepada juru ayat. Allah. Jadi Mas Helmi, juru ayat. Kalau dulu punya Kiai Muazzamil ya, yang memang menguasai wacana mengenai ayat dan kitab kuning, ini juga menguasai, cuman dia masih Kiai gojak-gajek ya. Jadi sekarang saya kasih judul, dia itu adalah juru ayat. Ayat. Gojak-gajek kadang iya, kadang enggak. Juru dalil lah gitu. Dalil. Nah, Nah tadi sudah ada beberapa yang saya persiapkan, saya kasih Mas Helmi untuk nanti dia yang membacakan, jangan saya. Dan itu saya kasih ke Mas Helmi, kan gak mungkin tak kasih ke kue toh ya. Wah malah, mudah toh kue. Malah kulo takon liane makai, bahas liane malah. Masuk takon moco ayat itu. Gue malah ngepek tangannya sih ngangkut itu. Gitu, malah ngepek neng tangannya gue gitu ya. Jadi, malah. Mas Helmi ada ayat lain yang mendukung pemahaman mengenai kolusi atau gondelan syafaat Rasulullah itu. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Barangkali itu ya. Jadi barang siapa Allah gini, mengatakan. Gini, posisi ini Allah nyuruh Muhammad. Mat ngomongo kepada orang-orang itu. Ngomongo kondo nang bocah-bocah kae. Makanya kul wahai Muhammad kuwi dijelaske kalimatnya. Kul in kuntum tuhibbunallaha. Kul yang ngomong kul tu katakan kepada itu Allah, Nabi, kepada Muhammad. Terus Muhammad dikai kalimat ing kuntum bunallaha. Gitu kan? Nggih, kalau kalian Kanjeng Nabi mengatakan kepada umat, kepada orang-orang yang lain, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Seperti nah, itu. Ya. Nggih, nggih. Ya, ikut kuwi ngikut Rasulullah itu berarti ya gondelan klambine ning mburine kan gitu. Nggih, nggih. Gitu kan. Aja nganti ditinggal, aja nganti melayu dhewe, aja nganti kene keri kan gitu kan. Kalau bisa gondelan terus kan gitu. Dan di situ ada apa ujungnya Mbah Nun, yaitu kalau kalian mencintai Allah kemudian menjelmakan cinta itu dengan mencintai aku, maka Allah akan memberikan ampunan kepada dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Allah juga akan memberikan pengampunan kepada orang-orang itu, dan di situ ditegaskan Allah Maha mengampuni dan Maha penuh kasih. Jadi beres toh masalahnya es ghafurur rahim kan beres kan. Kalau Allah sudah mengampuni bermacam-macam dosa, ono dosa pribadi, ono dosa bareng, ono dosa sosial, ada dosa eksklusif, ada dosa jariah, ada dosa apa dosa struktural, ada dosa sistemik, ada pokoknya posisi dosa yang bermacam-macam itu beres dan terhapus semua menjadi bersih karena Allah Ghafur dan Rahim kan gitu. Dan itu dijanjikan oleh Allah sendiri. Jadi ini bukan Kiai Kanjeng itu bukan soal karier musik. Jadi tujuannya itu bukan supaya viral, tujuannya bukan supaya Kiai Kanjeng dianggap bagian dari belantika musik Indonesia, dunia ora belantik sapi apa piye kan. Jadi urusannya adalah kita ini takut kalau tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima Allah orang yang di akhirat saiki bareng. Jadi kan kita bisa aja kita dagang rugi, kita angkringan bangkrut. Kita bisa bikin usaha apa tidak diridhoi Allah, terus dibikin sukar kan gitu kan. Nah, dengan kita gondelan kelambine Kanjeng Nabi, gondelan syafaat Kanjeng Nabi, maka Allah sudah mengatakan aku tidak akan mengadab. Artinya Allah tidak akan membiarkan kamu bangkrut. Allah tidak akan membiarkan kamu kecuali Allah melihat ada alasan pada perilakumu yang membuat dia bikin kamu bangkrut, yaitu kalau bertentangan dengan apa yang dia omongkan mengenai gondelono apa barengo karo nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niku ya. Berarti syafaatipun Kanjeng Nabi itu tidak hanya berlaku di akhirat to, Mbah berarti. Yo nek prasaku yo ora, yo saiki bareng. Meskipun merumuskannya tidak gampang. Iki syafaat wadudu, iki di atapa wadudu yo ora cetok to. Indonesia saiki misalnya kowe duwe pemimpin misalnya ning kampungmu. Pemimpin kuwi rezeki apa cobaan apa ujian apa adab ayo iso wae to ya. Iso wae ngene. Utawa sapa entuk bojo sapa gitu ya. Misalnya ana sing entuk bojo guru senam misalnya gitu ya. Nah, entuk guru senam nek seksine ampuhe ampuh. Ya. Ning itu rezeki, kuwi berkah, kuwi ujian apa adab ya to? Urung mesti to ya. Niku segon apa parut. Nah, gitu. Nah, itu semua debatable, itu semua dinamis. Itu semua pokoknya caranya supaya mengetahui itu bukan soal benar atau salah pikiranmu cerdas apa ora. Ning atimu resik apa ora. Nek atimu resik kowe iso ngerti iki mulane saiki golek bojo meneh ya nek iso ya pedagang topi kopi meneh. Wah, sing wong makya ngono ya. Lha nggih, niku malah jelas to, Mbah? Jelas niku, jelas. Ha ta le? Jelaske. Ya kita doakan semoga kios pojok ilmu jangan berubah menjadi kios pojok, pojok parut. Amin. Ah, pojok parut. Gitu ya, jadi jadi mudah-mudahan sudah jelas bagi siapapun saja yang mendengarkan apa tayangan ini bahwa ya kuwi kebutuhane ora ming wong Islam. Wong Allah tidak mengatakan soal muslimin muslimat ora kok, ora ana mukmin. Pokoke kowe nek kowe kepingin tak tompo, nek kowe kepingin ora tak siksa, nek kowe kepingin ora tak adab, kowe barengo karo Nabi Muhammad kan ngono toh. Nah, jadi ini bukan soal administrasi agamamu apa, ini soal pokoknya engkau sama Muhammad itu sikapmu bagaimana kan gitu. Gitu. Bahwa kue sholat lima waktu itu mergo kue menghargai yang diajarkan Allah melalui Rasulullah. Iku ya apik ning niatmu kan tetap niat mencari kartu vaksin syafaati tadi kan gitu. Jadi kamu berbuat baik memang lillahi ta'ala. Dan itu ternyata oleh Allah diluluskan untuk menjadi bagian dari komitmenmu terhadap Allah sallallahu alaihi wasallam, komitmenmu untuk gondelan kelambine Kanjeng Nabi itu sehingga Allah juga menerimanya berbeda. Berbeda dari orang-orang yang tidak dengan konteks itu kira-kira seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaan Doni, itu berlaku bisa kapan saja. Kowe kudune ora pati payu yo iso payu, mungkin mergo syafaat iso wae. Lah kowe iki nek ndelok tatomu, ndelok ben-benanmu biyen, nek ndelok riwayatmu, kowe moro-moro kok dadi anggota Kiai Kanjeng Pesantren iku lah ya hasil syafaat to nggih. Takmir masjid juga ya, Mbah. Takmir masjid juga. Iya. Apa takmir masjid. Jadi itu menurut saya itu adalah buah dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngono lho. Riyen kan kula tesih. Meskipun sing nempuh dudu kowe ning bapak karo ibumu to? Nggih, nggih. Iya. Dimarake kowe mlebur rene kan janjane dungane bapake karo ibune kan gitu kan. Dan itu jadi berlaku tidak hanya di akhirat, sekarang pun berlaku syafaat itu. Cuman kita tidak bisa meregulasi, tidak bisa menentukan rumusan-rumusnya secara teknis, secara matematis gitu ya. Tapi yang kan tidak penting, yang penting kowe iki terus-menerus tresno ya. Kul in kuntum tuhibbunallaha tadi kan. Cinting kowe terus dengan cintamu kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah kan tidak mungkin kamu tidak cinta kepada Rasulullah kan begitu. Jadi itu terus dijalankan. Hitungannya kan ya kene iki ya wong kowe iki turu mau bengi jam piro kowe ya ora ngerti toh. Jam piro menit ke berapa, detik ke berapa ya ora ngerti toh. Kok kowe arep merumuske syafaat sak dunya ora iso. Wong kowe iki tangimu iki sing nangekke sapa kowe ya ora tau. Lah iya. Tangimu jam piro dit ngono ora ngerti toh kowe. Lah iya. Wong kuwi wae ora ngerti. Kowe nising sesuk jam piro? Ora ngerti toh. Ora ngerti toh. Mboten ngerti tas blas. Kene gari mangan penak kok kerakoti terus berproses berdasarkan sunatullah di badanmu terus sesuk jam piro kowe ngising. Nggih. Ning kowe jadwal ngisingmu ora? Mboten saged. Rencananya saya ngising besok pagi jam 7.15. Ndak bisa toh? Mboten saged. Lah ya kowe ora iso apa meneh syafaat ya. Jadi syafaat itu sing penting kamu percayai dan kamu sikapi dengan kejernihan hati, keikhlasan cinta kepada Rasulullah dan kebenaran menjalani hidup. Kearifan menjalani hidup, kebaikan menjalani hidup, kemuliaan di dalam menjalani kehidupan. Wes, anggar kuwi kok lakoni, sok-sok kowe iso ngrumuske ning akhirat, sok-sok ayo sarasean sing tekan akhirat, nek tekan swarga kita bikin sarasean merumus atau napak tilas. Napak tilas. Napak tilas syafaat sepanjang kehidupan dunia ngono ya. Nggih. Jadi kira gitu ya. Sekarang nah sekarang kita anu lagi, kita ke Kiai Kanjeng lagi. Jadi Kiai Kanjeng ini bikin lagu macam-macam ya. Lagu pop duwe. Pop barat sing genrenya pop barat biasa. Ada ya? Anten. Country. Anten. Sing rada country ono. Dange. Keroncong. Anten, anten. Sing notasi-notasi Arab selawatan qasidah ono. Anten. Ono. Anten. Sing rada blues-blues iki. Anten. Ada. Yang bahkan kalian kan ikut pentas membuka Indonesian Jazz Festival di Senayan ya. Jadi ada nomor-nomor jazz juga gitu ya. Jadi macam-macam. Dan itu bukan urusan musik. Itu bukan urusan musik. Dangdut duwe, gitu. Ada. Nah, ada. Ini Anten. Katanya sudah disiapkan satu nomornya judulnya Rindu Wajahmu. Rindu Wajahmu. Nah, kalau lagu dangdut kan mu iki sapa biasanya? Kasihnya biasanya. Cewek. Iya. Ya, nek mu di Kiai Kanjeng siapa? Rindu Wajahmu ternyata mu di situ adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi teman-teman sekalian sekarang kita dengarkan Imam Fatawi yang mendapat syafaat di Hong Kong gitu ya, menyanyikan sebuah nomor karya Pak Is ya, almarhum ya. Karya almarhum Pak Is Marwanto yang yang aslinya dinyanyikan oleh almarhum Mas Zainul Arifin Mojokerto yang sangat kita cintai dan kita rindu gitu ya. Sekarang dinyanyikan oleh Mas Imam. Sudah pasti suaranya Mas Imam beda sama Mas Zainul gitu ya, karena apa sebabnya kok beda? Ngerti ora kowe? Mergo Imam dudu Zainul. Cetara? Nggih, iya. Apa? Ya iya. Ayo, ya ya ambune barang beda. Ayo. Kesturi. Aku masuk kui kan dagelan-dagelan bendino to. Apa sebabnya rudo kok bunder? Soalnya dudu tahu. Oh, kok tahu to? Tahu gula. Soalnya dudu legging. Legging senam lho dudu. Oke, inilah rindu wajahmu. Mu di situ adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Thank you. lagu Rindu Wajahmu wahai Muhammad itu ada kalimat yang Zainul dulu yang kasih, laulaka ya Muhammad lan akhluka hadzal aflak. Jadi ini hubungannya sama syafaat sangat bagus sekali. Jadi Allah menyatakan nek ora mergo kowe, nek ora mergo aku wis gawe Nur Muhammad sik, aku ya wegah gawe barbar. Jadi kan Allah mancarkan Allahu nuru samawati wa Allah memancarkan cahaya, terus cahaya itu disebul sama Allah terus berputar-putar terus menggumpal-gumpal menjadi alam semesta 37 galaksi, kemudian ada cairan di atasnya, Allah duduk di atas aras itu, bentuknya alam semesta seperti bunga teratai, sehingga Nabi Sulaiman dulu juga bikin istananya itu berbentuk kolam teratai ya, dan semua piring terbang juga berbentuk daun teratai dan seterusnya ya. Nah, jadi ternyata kita urusan sama syafaat Kanjeng Nabi gondelan itu ternyata bukan hanya kebutuhan tapi itu kewajiban. Kene matur nuwun nek ora mergo Kanjeng Nabi, kalau tidak karena Nur Muhammad, Allah tidak menciptakan kita. Kene ra ono 17 barang ra ono. Itu ra ono. Jadi kita matur nuwun sama Rasulullah bahwa karena cintanya Allah kepada Nur Muhammad, maka Allah menciptakan alam semesta termasuk kita di dalamnya kan gitu. Jadi syafaat itu sebenarnya adalah output dari rasa terima kasih kita kepada Rasulullah dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Jadi terus tadi kan ada kalimat mutiaraku, apa ya, Mam? Alasan hidupku hanyalah adamu. Mutiaraku, mutiaraku, wahai Muhammadku, kan gitu. Kok disebut mutiara? Itu ada kalimat yang di awal tadi kita sebut ya, Muhammadun Basharun. Ya. Muhammad itu makhluk. Yeah. Tapi walaisa kal basharu, tapi dia tidak seperti makhluk yang lainnya. Muhammad itu ya podo karo gunung, ya podo makhluke, podo karo celeng barang, podo karo godong, podo karo hawa, podo karo air, podo karo macam-macam ya. Tetapi Muhammad bukan sembarang makhluk. Walaisa kal basari bal huwa yakut, tapi Muhammad adalah mutiara. Makanya ya, di situ disebut mutiaraku wahai Muhammadku, kan gitu. Ya. Jadi nek kowe iki meng krikil dan okay. Aku iki ya krikil akeh nek aku lumayan digosok to. Nah, nek kowe krikil debu. Nek betul. Imam ki ya meng brongkalan ya to. Brongkalan. Apa? Cuilan pot. Cuilan pot ya. Kreweng. Kreweng gitu ya. Tapi ki Muhammad itu walaisa kal basari bal huwa yakut. Rasulullah itu, Muhammad itu mutiara. Logam mulia, apa ya? Intan berlian. Pokoknya sing logam-logam yang paling tinggi derajat dan kualitasnya itu kan. Yakut gitu ya. Bukan menteri agama lo ya. Yakut ya. Yakut gitu ya. Itu maksudnya adalah Muhammad itu tidak seperti makhluk yang lainnya, dia adalah mutiara di antara batu-batu. Wanasu jami'an wa nahnu jami'an kal hajar. Kalau Rasulullah itu mutiara intan berlian, kalau kita semua itu adalah hamparan kerikil-kerikil dan batu-batu serta brongkalan-brongkalan, ditambah apa, petilan kereweng-kereweng, cuilan gendeng, cuilan gendeng dan seterusnya itu kan. Gumepe. Gumepe. Wah, mepe apa? Benra gendelen. Ya, okay. Aku kita karo ale iki mbiyen salah gondelan kok gitu. Nah, terus ini ada pertanyaan saya meskipun tidak jelas lewat apa ya, tapi pokoknya sampai ke saya. Pertanyaan lo, syafaat itu berlakunya untuk individu manusia atau bisa juga ya, untuk institusi? Nah, bisakah untuk parpol, ormas, kumpulan-kumpulan, organisasi, komunal atau personal? Apa bisa berlaku komunal juga suatu masyarakat gitu ya? Yeah. Atau apa, ormas atau perusahaan, bisa enggak syafaat itu berfungsi untuk perusahaan? Nah, jadi gini, jadi kita sama Allah ini kan berdagang, ini istilahnya Allah sendiri, bai'un ya. Jadi kita itu berniaga kepada Allah. Saya sudah pernah nulis itu 50 tahun yang lalu di buku pertama saya, Indonesia Bagian Penting dari Desa Saya ya. Jadi kenapa kita selawatan? Kita sedang investasi, kita nyicil, nabung supaya engko kita bisa mencapai satu jumlah tunai untuk membeli surganya Allah, untuk membeli ridhonya Allah kan gitu. Nah, dan Allah itu orang ngitung duitmu, Don. Duitmu piro ora masalah. Apa jenenge? api uripmu sepiro mungkin ora cukup. Yang kita jalani selama hidup mungkin tidak cukup untuk membeli ridho, membeli akhirat, membeli apa, surga, ya. Maka Allah memberi klausul, ora apa-apa kowe duitmu ora cukup, ora apa-apa modalmu sidik, ora apa-apa angger kowe rene nemoni aku, madep aku apa bareng-bareng karo Kanjeng Nabi. Nabi kan gitu. Yeah. Jadi perusahaan juga bisa, karena perusahaan kan urusannya perusahaan maupun individu kan sama, yaitu terapan nilai, memilih nilai dan menerapkannya kan gitu kan, padha wae toh. Jadi sebuah perusahaan misalnya gini, sekarang misalnya ada CSR itu singkatan dari Corporate Social Responsibility. Jadi itu kan biasanya kan itu kan di ekor dari perjalanan perusahaan. Jadi perusahaan cari uang, menghimpun laba dan seterusnya, terus menyisihkan sebagian labanya itu untuk diinfakkan kepada masyarakat berupa macam-macam bentuknya gitu ya. Nah, saya berpendapat CSR itu sebenarnya adalah mindset setiap perusahaan. Sejak awal kowe iki wis infak. Sejak awal kowe iki terus berpikirnya bukan kamu pinter dagang terus kamu dapat laba berapa. Sejak awal kamu sudah merencanakan supaya semua masyarakat yang bisa kamu jangkau itu mendapatkan laba, mendapatkan berkah. Jadi kalau bisa bikin perusahaan itu sejak awal tuh melibatkan sebanyak mungkin orang yang akan mendapat laba bersama-sama. Maka CSR itu tidak perlu laba, karena sejak awal sudah kita set up social responsibility itu sudah kita set up sejak awal menyusun konsep perusahaan gitu loh. Tidak hanya ketika sudah laba gitu loh. Jadi berlaku juga untuk perusahaan syafaat itu. Berarti kados napa critane jenengan niku Mbah, napa sing ada satu pesawat yang itu akan sebenarnya akan terjadi kecelakaan di pesawat itu, tapi karena mungkin ada satu orang penumpang di pesawat itu yang mungkin dapat syafaatnya apa Kanjeng Nabi, mungkin terus bisa diselamatkan. Ya itu salah satu probabilitas atau salah satu kasus yang bisa terjadi pada konteks syafaat. Dan itu tidak hanya pesawat toh. Tidak hanya pesawat toh. Sebenarnya COVID ini kalau melihat tidak tangguhnya kita menghadapi ya dibanding negara-negara lain, misalnya dengan Malaysia yang sangat ketat dan seterusnya, kita kan banyak bocor-bocor, banyak ngeyel-ngeyel. Tetapi fakta keterpaparannya di Indonesia dan fakta parahnya apa keterpaparan COVID di Indonesia kan tidak sebanding dengan banyak negara-negara lain. Bahkan kesulitan mencari ekonomi selama COVID selama 2 tahun lebih ini tidak membuat kriminalitas naik. Jadi rakyat kita itu orang juru wasa iki untuk ngerampok iki mergo angel golek duit loh. Iki untuk begal, untuk nyolong, untuk maling, untuk gangsir, gitu kan? Tapi kan tidak. Kriminalitas tidak meningkat loh selama kesulitan karena COVID ini. Tidak meningkat. Itu apa? Karena orang Indonesia itu ya sebagiannya itu sering selawatan, sering menghadirkan Rasulullah. Menurut saya ya, sering menghadirkan Rasulullah, maka Allah juga tidak akan tega hati untuk membiarkan azab yang diciptakan manusia sendiri ini meningkat sampai tingkat yang mereka tidak bisa tanggung. Jadi bangsa Indonesia ini mendapatkan syafaat selama COVID ini menurut saya. Gitu ya. Karena apa? Karena mungkin kita bodoh, mungkin kita nggak ngerti demokrasi, mungkin kita ngawur soal pilkada, mungkin kita ngawur milih presiden, mungkin kita tidak benar dalam banyak hal ya. Tapi kan lumayan sergap jumuan, selalu selawatan gitu ya. Menurut saya itu ada fungsinya, ada manfaatnya, dan itulah sebabnya Indonesia parahnya COVID tidak sebagaimana yang secara ilmiah dibayangkan kan gitu kan. Gitu ya. Jadi Mbah itu ya, berarti sesuatu yang didapat oleh personal itu akhirnya berimbas ke komunal. Bisa juga seperti pesawat tadi, dan pesawat tadi itu bisa juga sebuah kampung, bisa juga sebuah negara. Bisa jadi sebuah perusahaan juga. Bisa sebuah perusahaan. Jadi misalnya juga, ya, sebagian dari rakyat Indonesia itu selalu menghadirkan Rasulullah sehari-harinya, selawatan. Nek, gue biasanya nek, wong nek, konco-konco mukanya nek misalnya kaget, biasanya ngapa? Ada. Asu, ngono kata. Ngerti apa? Asu. Biasanya gue biasanya nek kaget. Nek kaget kan terus kan metu kata. Nah, nek wong Indonesia kan rata-rata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma shalli kan gitu kan. Nek kaget itu munculnya tuh kalimat thayyibah. Astagfirullah. Gitu. Teng Banjar niku inna. Sing innalillahi niku. Sing kate. Ine. Ning ning Banjarnegara. Nggih. Ine. Ine gitu ya. Gitu. Ya okay. Jadi bagaimanapun Rasulullah itu dihadirkan terus-menerus. Kekasihnya Allah itu hadir terus-menerus dalam berbagai bentuk di dalam hati dan perilaku bangsa Indonesia, termasuk mungkin apalagi kalau sebuah perusahaan mau secara sengaja men-set up ya Cid ya. Secara sengaja betul-betul punya kelompok zikir, wirid, punya kelompok solawat gitu ya. Yang memang di-set up seminggu misalnya setiap malam Jumat selawatan bareng misalnya. Sa'iso-isone gitu ya. Artinya pokoknya sebanyak mungkin ada inisiatif untuk menghadirkan Rasulullah. Karena rumahnya kan liyu'adzibahum wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Jadi Allah tidak mengadab kalau suatu kaum yang Muhammad ada pada kaum itu. Caranya ada Muhammad kan menghadirkan Muhammad dengan solawat, dengan segala macam tadi itu. Menghadirkan. Ya. Berarti ada semacam segitiga cinta. Segitiga cinta. Ya, Mbak Aje. Iya. Ya. Jadi kalau kita depan nek cuman dikotomis ya satu A dan B. Ini mudar. Oh iya. Hanya dia. Apa kowe iso mikir nek Doni iki pantes mlebu swarga? Wah, wisus. Piye? Apa to? Piye? Oh, lah iya. Ora pantes to? Yo nek didelok-delokan iki yo ora lulus, oke ora lulus lah ya. Tapi karena segitiga ada faktor Rasulullah, ada faktor kelambine Kanjeng Nabi, ada faktor syafaat, maka kita mendapatkan kemudahan untuk bisa diterima oleh Allah kan gitu. Nah, terus cara untuk mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi niku pripun, Mbah? Menghadirkan Rasulullah kan rumusnya wa anta fihim. Ya. Kami tidak akan mengazab suatu kaum kalau kau ada di dalamnya. Kau itu Muhammad. Ya. Nah, carane ben Muhammad ono niku ya kuwi selawatan. Nggih. Itu kuwi selawatan kan Muhammad jero ono. Ya, kan ya. Gitu kan. Kowe meng meneng-meneng bengi-bengi arep turu kayak Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammad, yuna ya wis Rasulullah hadir secara esensial, secara substansial. Meskipun tidak hadir secara jasad, secara fisik. Spiritnya, Pak. Iya, ya secara spirit dan secara fungsi. Fungsi syafaat itu hadir. Secara fungsi. Misalnya kowe arep ketangkep operasi lalu lintas, kowe iso lolos. Itu bisa juga kasus seperti itu. Bisa juga gitu loh. Dan saya kan tidak pernah ketangkep apa-apa gitu ya, sepanjang hidup itu ya. Tidak pernah ketangkep, bukan berarti saya itu ahli syafaat, bukan. Ning pokoknya aku tidak pernah berhenti menghadirkan Rasulullah kecilik toh. Aku. Karena gerakan selawat alhamdulillah yang membangun kita. Yang memulai kita. Dulu yang pertama selawatan di televisi ya kita, yang Gianto pakai kostum bagu kuwi. Iya. Terus mulai Terus nggowo cereng ngene kae to. Iya, dulu sama Iwan Fals, sama Gito Rolis, sama Krisa ya toh. Sama Celurit Perak. Iya, jadi bukan kita mau bangga-bangga, tapi memang kita yang merintis selawatan di media massa dan di media tayang nasional kan gitu. Ya, juga tembang-tembang Jawa, Tombo Ati, Ilir-ilir itu kan dulu kan tidak dihargai orang. Dulu tidak merupakan genre yang diapresiasi. Iya, gitu. Iya. Dianggap deso, dianggap uno, jadul kan gitu. Segmented kan. Itu pun ditinggalkan toh. Tapi kan alhamdulillah Kiai Kanjeng bisa membuat Ilir-ilir itu menjadi viral. Ilir-ilir itu menjadi primer, menjadi ngetop lah gampang aja. Oke, Bro, nganu apa kuwi zamane Ale isih gondelan legginge guru senam. Oh ya. Ora ning kuwi kudu tok kandhani Imam kuwi. Imam nek pengen nganu menghadirkan Kanjeng Nabi. Imam ki tau ngomong karo aku sale. Ngop mesake Kanjeng Nabi ki wis repot tugas akeh wis digondeli klambine. Nah ngono kuwi ngono aja ngono Mam. Sing penting ki cita-cita kita ya, adalah menghadirkan. Yang namanya repot itu kan satu kasus lokal yang sifatnya material jasadiyah kan gitu. Nah. Sama dengan Allah itu enggak pernah repot. Allah itu kan enggak pernah berhenti mewahyui, tidak pernah berhenti berfirman, tidak pernah berhenti menolong, tidak pernah berhenti mencintai. Tapi tidak berarti Allah repot. Repot itu kan hanya kasus-kasus kecil yang sifatnya jasadiyah di sekitar kegiatan kita. Allah enggak repot. Wong Allah itu kun wis fayakun. Cukup sekali bilang kun wis berjalan dengan sendirinya itu otomatis. Jadi Allah itu kan maha otomatis. Maha otomatik. Ya, ya. Maha metik nek cara mungkin. Ya. Oh. Maha metik. Maha metik berarti ompong tanpa gigi. Tanpa gigi. Ya, ya. Oke. Okay. Yeah. Pak Joko mungkin ada yang agak waktunya masih. Oh, silakan. Sebentar, Pak. Pertanyaannya itu apakah kalau syafaat dimaknai pertolongan, ini saya memberanikan diri mengutip terjemahan An-Nisa ayat 85. Bunyinya, barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Berarti apakah syafaat itu netral atau apa gitu? Mungkin mentadaburinya bagaimana? Syafaat itu menurut saya bonus. Atau apa nek, nek rukshoh ya apa jenenge? Meringankan harga ya apa jenenge biasanya? Oh, diskon. Jadi, ya. Diskon. Jadi syafaat itu semacam diskon yang diterapkan ke kita, direlakan ke kita, sehingga kita membeli surga, membeli ridho Allah itu tidak semahal yang seharusnya, karena kita ada berjalan ke sana ngadep Allah itu bersama Rasulullah. Itu diskon berarti. Diskon. Okay. Jadi dan memang rumusnya jual beli kok, enggak apa-apa. Bahkan Allah mengatakan Mas Helmi, masalu wa mat apa? Masalul ladzina. Ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah serupa dengan butir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada setiap butir itu adalah 100 biji. Allah terus-menerus melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Oke, jadi kemudian menjadi pengetahuan di umat Islam bahwa nek kowe nandur siji infak ya kowe entuk 700 ngono to. Nah, kowe aja njur dadi ustaz terus kowe kandha ning musala kampungmu bahwa ya kene nglumpukke sak juta ku masing-masing entuk 700 juta aja ngono kuwi. Aja njur kuwi keliling Indonesia narik duit nek kowe saiki setor sak juta dengan hati ikhlas engko kowe entuk 700 juta karena ini firman Allah, ini bukan teks transaksi dagang. Bahkan kalimatnya di awal itu dipakai kata wa mathalu, masalu ya, perumpamaan. Itu perumpamaan kuwi meng apa ya, meng rumus cair ya. Orang jur kuwi infak sak rupiah dengan niat engko mesti untuk balen 700 orang ngono kuwi, itu kan berarti teks transaksi to, janjian jual beli ora. Ini mathal. Ini menggambarkan betapa murahnya Allah melipat gandakan pahalanya gitu loh. Ibarat. Ya. Jadi kui ibarat ora kui masalun ya. Masalu ya. Masalu ya. Umpamaan, bukan itu pasal yang padat, yang kering, yang administratif, yang matematis gitu loh. Saklek. Bukan itu. Jadi pokoknya Allah menggambarkan betapa murahnya Dia gitu loh. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Joko. Ya memang anu, Allah itu memurahkan harga dirinya sebenarnya. Untuk orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulullah, maka Allah itu memurahkan ridhonya. Jane kowe kudune untuk dapat ridho Allah siji, kowe kudune bayar infak semene, kelakuan apik semene, kemuliaan semene ya toh. Gugur gunung karo wong kampung semene gitu ya. Ning kowe nek tak pikir kowe ora cukup kabeh untuk membeli satu biji ridho Allah. Maka Allah memurahkan harga ridhonya itu dengan kolusi tadi, dengan membuka pintu kolusi. Angger kowe iki tresno karo Kanjeng Nabi. Karo Kanjeng Nabi, angger kowe iki nggawa Kanjeng Nabi ning atimu, ning uripmu, dalam syariatmu dan seterusnya. Pokoke kowe kembali ke Allah, ilaihi rajiun, itu membawa atau bersama Rasulullah, maka kowe dikai murah. Dan nek kowe tuku ra iso edan apa? Ambok sak mudar-mudari Joni. Wis selawatan karo Ki Anjeng wis keliling Indonesia ning ya tetep ora cukup tuku. Tuku berkah Gusti Allah kan gitu. Tapi itu terjadi mendapatkan berkah karena Allah memurahkan. Pokoke anggerku iki nggawa Muhammad kuwi nang aku kue selawatan kaya aku karo para malaikat, engko tak murai kue kan gitu. Jadi memang gitu, Jok. Memang itu kemurahan harga. Yeah. Harganya dikorting oleh Allah. Namun kortongnya mungkin orang yang 50% loh. Mungkin aku 99% loh. Kue mungkin modalmu urip iki mung 1% loh. Nek dihitung-hitung ya. Kayaknya ngambok kue sekeliling sampai ke 5.000 titik di Indonesia dan dunia. Tidak berarti modalmu cukup besar untuk membeli ridho Allah dan kedermawan Allah ya. Ya. Itu mungkin cuma 1%. Nek harga aslinya ridho Allah itu ya. Nek coro doltinuku ya. Tapi yang 99% itu diisi syafaat. Diisi syafaat. Oke, jadi sekarang ini kita sudah sampai ke ujung waktu yang sudah jelas ya. Berarti niku segitiga cinta niku ngeten niku nggih, Bang. Segitiga. Nggih. Nek kowe nek dikotomis dua titik modar kowe. Nggih. Maka Allah kasih titik yang ketiga itu Rasulullah. Nah, anggap kowe lewat gunung menggunakan titik yang ketiga itu maka kamu mendapatkan nilai rojiun yang berkah kan insyaallah gitu ya. Dan ini berlaku tidak hanya untuk individu tapi untuk komunitas, masyarakat, perusahaan, organisasi atau apapun, asal memenuhi nilai segitiga cinta tadi. Dan itu bukan segitiga cinta transaksi loh, bukan segitiga dagang loh cinta. Segitiga cinta, saya menyebutnya segitiga cinta. Jadi mekanismenya itu urusannya itu sejak awal itu cinta. Bahkan Allah sendiri, kita beragama, kita sholat, kita melakukan syariat itu sendiri sebenarnya asal-usulnya karena Allah mengatakan kalau memang kamu mencintaiku kan gitu kan. Kalau engkau memang mencintaiku kan, jadi urusan kita sholat, kita melakukan kebaikan itu karena kita cinta kepada Allah. Bahwa nanti kita dapat laba itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ojo njur kue transaksi. Iki kue don kue sesuk tak kaya 10.000 berarti kue sesuk mbena kue untuk 10.000 peng 700 pitung yuto. Pitung yuto, oke. Saya enggak boleh transaksi seperti itu. Itu semua adalah qadha dan qadarnya Allah, bukan qadha qadarnya saya karena saya tidak punya qadha dan qadar. Ketentuan itu ada di tangan Allah. Dan kamu seneng aja lah bahwa itu tidak di tanganmu tapi di tangan Allah karena Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Dermawan, Maha segala-galanya. Terus kowe percaya wae, semakin kamu percaya, semakin Allah logikanya semakin Allah memberimu lebih. Iya, berlipat-lipat kedermawanannya, limpahan rezekinya dan seterusnya gitu ya. Yuk kita puncai dengan satu nomor Kiai Kanjeng An-Nabi. Tetap menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, An-Nabi Bon ya. Nggih. Yeah. syafaat dari cinta kalian Anda semua kepada Rasulullah, menjadikan hidup Anda, keluarga Anda, perusahaan Anda, dan semua komunitas sekitar Anda mendapatkan kemurahan-kemurahan yang bermacam-macam dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.